أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. الله أعلم بمراد قد خسر الذين تمن تون سبوان كتان بدن أبركن الذين كبابل كإلا كلاوان تنمو إن الله bilbasi kalawan dentang yakin saking kubur hatta malah-malah goyah tutakzi mutawi hatai kugoyah ngagorokin malah-malah iya jahat sun tatkala tekahun inga lazina apa kiamat al-kiamat tegese kiamat bagtatan alai kaget pajatan tegese kaget atau ngagentak. Kalu maka ngucap ya lazina kabe ya hasratana ing lebat ya hasratana duh tuna ing sun sadaya ya utawiya ya hasratana syiddatu ta'lum iku sangat narima larawa nida uwa majazun lan utawi nidakne ya hasratana iku majaz ay hadha awan nuki fahduri tegese utawi kilawan iku waktu siratuna fahduri maka hadiri siratuna alama farratuna ingata sebarang kang pepe kain sun sadaya kosorna tegese pepe kain sun sadaya pia ing dalam dunia ay dunia tegese dunia wahum anutawi ala utawi ya alladzina ikunanggung ya alladzina kabe awzarau min pirang-pirang dosani alladzina ala zuhurihi mingatasi pirang-pirang gegere alladzina biantati ahum galawan yantataka ya awzaru min alladzina indal bathing dalam nalikane dentang yakin saking kubur fi aqbahi syai'in suratan wa antanihi rihan dalam kang lewi ala ala neswi jiwiji apane suratan rupane lalui bacin bacin neswab manerian ambon ambon padara wadar gabu maka nunggangi ya uzar huming aladzina ala elingsa iku sa ala ala ne bisa tegese sa ala ala ne apa barang kang gawe dosa ya ladina gambe amiluna tegese nanggung ya ladina gambe ing mahamlu mudawi nanggung ya ladina dalika ing mengkono mengkono auzar wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الله أعلم بمرد وما الحياة الدنيا لنورنا نأتوي كأريبا دنيا أيال إشغال بها تكسك تنقل كلوان دنيا إلا لعب نغيكو ممغان ولهن لن hirayan wa amma du'adulana nabbanu day du'adu mayu'inu alaya dan barangkang nulung ya maingat dasa du'ad iku pamin umuril akhirat tetap saking birang-birang bergara akhirat waladar akhirat dulan yakti utawi dasa kang air wapi kiraatin lan iku tetap ing dalam kiraat mati lapad waladarul akhirat dulan yakti utawi desa akhirat ay jenati tegese surga khairun iku kang luwih becik lilladzina yattaquna kadewong ake kang pada tararaku kang pada warardi yaladzina kabe asyirka ing syirik afala taqiluna natamakaranana mikir sirakabe natamakaran arti sirakabe bitai kalawan ta'afala taqiluna wal ya'ilan ya'afala ya'kiluna zalikan mun ya'mah natamakaranana nawaru yaladzina kabe zalika ing mengkono mengkono ladarul akhiratu khairun fayu'minuna maka padang imankin ya kufar kabe nulikin ucapan-ucapan kufar anu ngucap kafirin kafirin tadi ngejelaskan bahwa yeuh cek para kafir teh ulah sok percaya ke omongan Muhammad. Muhammad mah budak kamari heulaan aing ngadahar uyah nage leg-leg gusia uyah nguji-nguji ngeheulaan ngadahar. Atuh loba kolot nu ti heula ngadahar uyahna jatuh becuseun kulhu-kulhu acan. Anu mana cek para kapir. Ih. Kahirupan mah eueuh deui illa hayatuna kecuali kahirupan urang kuari. Ulah sok haju kadenge ka Muhammad bahwa cenah engke bakal aya dihudangkeun ti kubur. Bakal engke aya digiring di mahsyar. Eta si Muhammad nyanyahoanan teuing. In hiya illa hayatun dunya. Eueuh deui hirup mangan di dunya do pae mah pae. Kafir teh kos kararitu. Tak disusul lah ku ayat. Kafir anu henteu boga kayakinan bakal dihudangkeun ti kubur. Kafir nu boga kayakinan bakal moal aya digiring ka mahsyar. Kafir nu boga kayakinan bahwa engke teh moal kapanggih jeung babales pagawean. Kafir nu teu percayaeun kaeda ayana sorga. Kafir teu percayaeun ayana neraka. Kafir teu percayaeun ayana akhirat. Kuarina nyana senang-senang di dunyana. Neangan dunia antep kadae kumaha carana bae hasil dunyana dipake sesenangan ku nyana. Nyana hayang mabok, nyana hayang zina, nyana hayang judi, kumaha nyana bae. Ieulah kafir, ku ari ditaluturkeun ta kahirupan kafir teh ku muslim naudzubillah min. Mabok teh kafir sebab jana boga keyakinan moal aya babales di akhirat. Boga duit, hotel mana? Nuku nyana henteu dibeli, beli. Nyana mah unggal puting, neuleuan gambar-gambar bae nu dibeli ku nyana. Kamari India. Nu dibeli coba aing hayang nyaho Cina yeuh. Kitu urang kafir mah kitu. Coba aing hayang nyaho urang Singapura kos kumaha rasana yeuh, legit apa naon sih? Belon ban kafir mah kos kana itu teh. Minimal nyana di Indonesia ku nyana dicobaan kabeh. Coba cenah cek nyana yeuh urang Bali. Coba cek nyana teh urang Brebes. Coba cek nyana urang Bandung Parahyangan dicobaan ku kafir. Coba ge tanya ka kafir. Kok udah nyobain berapa macam? Wow, sering cek nyana teh. Ngapain lagi di dunia mah tuh? Hanya. Atuh singkoh karena lagi. Yang paling hebat mana kok? Wow, Bali cek jenate. Kok ketahuan Bali? Kan ahli ukir di sana mah. Jadi ada ukir-ukirannya. Tolol teh coba eta. Macem-macem teh singko. Aduh. Masya Allah. Kafir teh kok situ sesenangan. Ditaluturkeun ku ari. Kurang Islam nu baroga duit mending mun lain pejabat deui kararitu. Gusti Allah nu agung. Atuh di Indonesia mah geus sarua jeung di Hollywood sebenerna. emang Hollywood mana? Nah, tu nyaho ku lagi tu nyaho eta. Kan pernah baik kah dituka Hollywood, orang deket Cikupa aja itu Hollywood. Citra eta Hollywood leletikan citra eta. Citra ka Hollywood leletikan eta, masya Allah orang lamun liwat kadinya, weh sosorean, eta mah Hollywood bebeneran aja. Tukang jagong aya di dinya teh, tapi antingna gede sebelah. Tukang baso aya geus macem-macem bae, eta Hollywood. Ya Allah, ya Rabbi, nyeh Amerika pindah ka urang. Eta aya Siloam, eta teh miniatur Hollywood. Eta teh geus macem-macem ieu bakalna dibangun di dieu di Pasar Kumis Kendal ka ditu terus. Wallahu a'lam. Mun anak urang kuari teu dididik akidahna, engkena bakal kumaha meureun. Ieu bekeur carita syariat. Teu sing hade boga anak teh rada keuseuh-keuseuhkeun gerakkeunakeun ngaji. Ieu ka dituna ieu. Geus Jakarta kos kitu. Tangerang kota geus kos kitu, terurang ka dieu kabupaten. Geus eueuh bae tanda-tanda Islam teh mun urang ka kota teh. Riweuh jasa. Engke mah ka dieu terus ambalaya. Terus tidak menutup kemungkinan terus ka Serang. Sebab didesek terus, dipaksa supaya berubah, masya Allah. Kayakinan urang mah pan aya hudang ti kubur. Kakarak maot doang ge, yakinkeun mugoyabat ngaranna engke urang bakal dihudangkeun, ditanya ku malaikat munkar nakir, aya naimul kubri, aya azamul kubri. Urang mah percaya yeun mantak ngaji ge percaya. Percaya. Tak eta kafir bae teu percaya Allah. Paeh mah paeh bae cek nangis eueuh dongengna nu hirup deui ya tiba heula kiamat kiamat bohong tama kapir mah koskeun. Nah kuari kuari dimensina dimensi akhirat keur caritaan kamari dijelaskeun walau tara iz ukifu ala rabbihim qala alladziina qala laisa hadza bil haqq قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Wari mamanehanna teh geus jadi kanyataan di akhirat teh leuleuh sorga leuleuh neraka. Nah, sia. Geus disanghareupkeun papanggih jeung Allah, hartina papanggih jeung Gusti Allah teh kanyataan nu dicaritakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad bakal digiring ka mahsyar teh aya nya. Anu dicaritakeun ku Kanjeng Nabi aya mizan teh ka deuleuh kunyana, nu dicaritakeun aya neraka teh geus aya di hareupeun nyana. Nu dicaritakeun bakal aya sorga teh geus kaambeuh kunyana, eta kemewahan sorga, kanikmatan sorga, kasingitan sorga, keistimewaan sorga. Jadi kuari mah nyata akhiratnya ternyata aya. Tak kapir di dunia na teu boga keyakinan aya akhirat, kuari aya di akhirat. Kadeuleuh kunyana neraka pikumaha. Duh cek kapir teh baheula mah teu percaya aya amprok jeung Gusti Allah, yakni aya babales ti Gusti Allah. Kuarimah nyata karasa jasa cena eueuh baheula mah cak leluhur teh sorga ternyata aya sorga teh, cena eueuh neraka teh ieu kuari dihareup, sedengkeun nyaheun nu bakal dikanarakakeun teh jelema-jelema anu kafir, jelema-jelema anu musyrik, jelema-jelema anu murtad, nyaheun teh teh aing teh bakal dikanarakakeun. Kumaha tah? Qad khasira alladziina kadzabu biliqaa'illahi hatta idza ja'at sumus sa'atu baghtah. Nyata rugi jelema anu ngabohongkeun kana liqa illah, bakal dihudang genti kubur, bakal digiring ka masa neuleuh surga jeung neraka, bakal diasupan surga jeung neraka ku ahli-ahlina. Sedengkeun nyana teh ngabohongkeun ka dina hatta idza ja'at sumus sa'atu, sehingga di mana datang ka manehanna kiamat. Kiamatna kiamat sugro bae heula leuleutikan, yakni paeh sebab idza mata qomat kiamat tu di mana paeh geus kapanggih tata jeung kiamat paeh teh nyeri jasa mulai kiamat teh ti paeh disiksa paehna teh mukminin mah paeh teh ngeunaheun dideuleukeun sorga dideuleukeun neraka dideuleukeun sorga dideuleukeun neraka lantaran salatna teu pernah tinggalin kitu keneh puasana kitu keneh hajina kitu keneh zakat da bahkan loba sedekah ka masjid jeung ka pasantren jeung ka pondok naon kitu ka majelis salim atuh begitu dideuleukeun sorga hos paeh mulai kiamatna ngeunaheun jang mukminin mukminin masa tengenah-tengenah nage nele sorga nele neraka nele sorga nele neraka lantaran tadina di dunia na teu sholat atawa carang sholat teu puasa atawa carang puasa na atawa teu zakat itu kene kajariah-jariah teu pernah daek nele tapi sorga neraka ngan eureuna di neraka os bae deres kene dideuleukeun kan sorga na deres kene tagi lumayan sakitu mah tapi kafir mah geus teu dideuleukeun sorga sorga acan teu dideuleukeun sorga teh kafir mah begitu mulai paeh deuk dicabut nyawana nu dideuleukeun pemandangan-pemandangan siksa nu mantaknya merontak ngajerit kadang aya nu lulubatan merontak ngajerit kafir coba ge cina-cina di kampung Melayu baheula mah dikonci mun sakaratul maut dikunci, tanyakan ke orang kampung Melayu dikunci, kena gede-gedebegan sorangan lantaran lamun tadi kuncinya ada lulubatan yeeeeta, banyakan tanyakan ke orang kampung Melayu tak loba di dia ta. Loba tak kampung Melayu, nyana tetangga na ongko deh tapi dia leken teh neraka ewe sorga jadi guys, ewe harapan, ayo tadi mah kapan nele sorga, nele neraka, ayak, duh ai aing tuh aturan mah kadi tuh tumun salat mah tuh deuleukeun deui neraka ngancak malaikat nu ieu bae jang sia mah deuleu deui ka surga tuh sia lamun daek ngabangun masjid mah tuh jariah ta sawasia duit sia ta kadinya ta duh kaduhung amat cek kana aing teh jariah deuleu deui neraka rada deureus dideuleukeun ngan aya geusana mah tetep di neraka ngan aya harepan nyana sebab tetep ai maot nama mawa iman Islam mawa la ilaha illallah sanajan disiksa di kuburanna siksa jaga di akhirat tetep ujung-ujung nama ka sorga bawa ka amin ale jangan nyeri tetep hayang ulah ka neraka bae memang nanaonan gitu boro-boro ka neraka kena rokok bae ge melentung nyeri nah rokok melentung jadi atau komodi di itu masya Allah kan tetep yang selamat bayar. Ya orang yang ngaji kos kaya juk selah juk keluar kesang tetep yang ngeluarkan dosa ngeluarkan dosa cuman tapi kudu ngarep-ngarep panas sebenarnya sampai dosa bagi kalah luar lain dosa nu keluar hitut aduh masya Allah. Nah, nyata kuarima di akhirat kafir teh. Timbul rasa rugi. Kunaon rugina? Dibere modal di dunia teh umur sehat, modal ngaranna. Kita digunakeun pake usaha jang bebekelan akhirat. Tapi ternyata modal hirup, umur jeung sehat teh digunakeun pake bebekelan. Lantaran nyana teu percaya rugi luar biasa kayaan rugi teh lamun urang kos kieu ye urang dagang boga duit 100 juta didagangkeun ku urang setahun dua tahun tilu tahun lima tahun ludes modal eueuh untung eueuh rugi jasa ngalamun stres eta keur cerita dagang dagang teh rugi jasa geus bahasa rugi teh kudu makana dagang geus ai kuari mah dibahasakeun rugi ka jelema nu kafir lantaran bakal asup ka sorga lain rugi tama kuduna mah kaduhung geus gabahasakeun khosiro alladzina kadzabu majaz karena cek tukang ngaji bayan mah jadi ngegiclek ngegiclek sabahasa insirop insiropna teh tuh bahasa rugi mah nu dagang lantaran Allah ngabahasakeun melalui kanjeng nabi umur teh hirup teh adalah sebagai modal jangan jangan keuntungan di akhirat urang tak kuari keur memodal yang ngaranna ieu urang kuari keur memodal ye di jero hirup teh salat ngaranna ngagunakeun modal hirup. Urang teh kuari zakat ngaranna ngagunakeun modal hirup. Urang teh jariah ngagadakeun modal hirup. Tak kuari urang sedekah ngagunakeun modal hirup. Kuari urang ngaji ye teh ngaranna eukeur ngadagangkeun modal urang jang neangan bekal jaga di akhirat. Ieu teh kuari teh anu teu memodal mah tu paminggu ka puncak pan kuari teh. Puncak. Ditanya mau kemana Pak Haji? Ngaji ke Cilongok. Bapak mau kemana? Woi, saya menanti dulu. Ngaji kan saya orang Pemda. Anti ngaji Pemda mah. Leg-leg kusia Pemda. Ceknya nama naon merenanan kene-kene jadi pejabat embung ngaji. Hayu tuturkan kusia ke puncak. Tuturkan kusia ke Bali. Engke sia geus sakaratil maot karak sia. Kaduhung kapanggih jeung Ki Haji ditanya teh. Pak, mau kemana? Jangan nanya. Bapak kemana? Saya mah ke sorga kan dulunya ngaji. Bapak kemana? Duh, saya mah ke sono. Ayo ditegaskan deh, gue balik ke sononya kemana? Ada jangan banyak ngomong. No. Siya geriwa ngahina, cina aing dik berangkat ngaji. Alah ngaji aja, masih muda udah ngaji. Ayo tangah hinanya anak kuari kerasa siya. Rasakan, oke. Juh, kuari pejabat tedaikan ngara raji. Heran, jak. Heran. Kakarek jadi lurah terek ngaji, jadi camat terek ngaji. Iya sia teh keur mo modal. Bakal modal sia. Je, komo jadi bupati haju terekeun ngaji mah. Ya Allah, ya Rabbi kostumal modar bae. Adapun make jeung teu ngaji bae nyaho-nyaho atuh heulanan. Nyaho-nyaho atuh heula geus nyaho mah ka ditu. Tah, lamun teu dipake pan leuwih teleb. Ente ngaji-ngaji mah penting nyaho-nyaho. Ngaji heula ngaji. Allah, tidak ngaji heran. Aneh, aneh eta duit negara hese heran jasa tidak. Tapi teu kabeh. Aya camat nu ngaji, polisi nu ngaji loba, tentara nu ngaji aya. Urang Pemda ge meureun mun di ditu 1000, ai 100 meureun aya nu ngaji. Henteu ai kabeh mangan mayoritas doang. Tidak ngaji. Asa aing jadi pejabat teh asa aing teu kabeh. Aya anu tawadu, aya anu mikir, aya tama kumaha Allah bae ka ditu nama. Ngari bakeur carita jarang pejabat ngaji kecuali jeung Ki Golkar teh tu lain masalah tama, lain deuk ngaji tama. Lain deuk ngaji tama ngangsongkeun beungeut, setor beungeut. Ngaya kafir-kafir di akhirat teh kafir di akhirat geus neuleuy rugi. Bahasa rugi teh dagang. Sebabnya lah dibere modal umur. Kuari nolak kenyataan anak sanggih sepae sedangkan kiamat eta bagtah bagtah teh hartina kaget nu mata kaget ku naon teu kanyahoan tanggal sabaraha teu kanyahoan bulan naon teu kanyahoan taun sabaraha hanya dikira-kira ciri-ciri na wungkul lain dikira-kira Kanjeng Nabi nyaritakeun tanda-tanda geus deket ka kiamat kiamat nama teu dicaritakeun. Lamun dicaritakeun poe nama geus jelas pe Jumaah ngan bulan nama henteu taun nama henteu ngan poe nama kiamat teh Jumaah. Jadi keur tenang-tenang bae jelema teh keur tenang-tenang. Dor terjadilah kiamat bagtah ngaranna kaget. Kos pae urang teh dinasehatan ku pae teh geus sering jasa lantaran abah urang geus maot, emak urang geus maot, kakak urang geus maot, kadang anak urang maot heula. Nasehat berarti aing ge bakal pae, tapi leha-leha bae ngeridit terus berarti teu inget bakal pae, impes daging terus bae. Teu inget ka pae teteh, nu dideuleu keuntungan duniawi, nu cek waliullah mah hina teteh. Nu dideuleu teh aya keuntungan-keuntungan sementara nu rusak diudag-udag. Kuari pae pan ngadadak pae mah emang aya pae teu ngadadak eueuh ngadadak kabeh jeung kagok bae kagok aduh teh si pae keur kagok emang kudaon can kawin kagok ngaranna teh deris bae mun geus kawin mah barang geus kawin pae teh budak keur kagok kudaon emang can boga anak geus boga anak meuh teh budak keur meujeunna produktif karek boga anak hiji kadua meureun ka ditu na mah aya 7 7 8 kagok teh si budak. Geus kuari mah boga anak na 8 kuari teh deuk ngawinkeun. Kagok teh budak cenah sagedeung deui mah ngawinkeun bebasanan. Geus ngawinkeun. Hanjakal teh budak paeh kunaon can boga incu. Eueuh nu teu kagok. Kagok kabeh atuh. Masya Allah, mana paeh nu teu kagok, mentak banta bae. Ketika datang teh ya, paeh mah kaget bae. Kaget bae ka kiai, paeh kaget, ka wali, paeh mah kaget. Ngan aya nu dibejaan waliullah mah kos Kangjeng Nabi, loba lah. Henteu teu kaget, ieu mah keur carita kaget teh mayoritas. Anu poho ka akhirat kaget bakalna, nu inget ka akhirat mah teu kaget. Engke dia ceritakeun di akhir, di akhir. Nu inget ka akhirat mah tilo kaget datang napa malah ngarep-ngarep. Kana kieu bae kenaan Ki Haji? Lah ngarep-ngarep bae cek kana ieu. Je, emang kunaon kitu? Itu laku deui cek kana. Sial tau Ki Haji. Orenganan frustasi. Frustasi Ki Haji hayang bae teh teu laku deui. Nah, ieu ye paeh kaget kabegeun mentak eta da iza ja'at humus sa'atu banta. Saah teh di dieu kakarak awalan, paeh eta teh geus kiamat, iza mata qomat kiamat tuh. Di mana paeh hiji jelema terjadi kiamat. Mulai kiamat sugro paeh, terus engke dihudangkeun ti kubur sabada kiamat kubro. Digiring kabeh ka mahsyar, begitu dihudangkeun ti kubur kabeh sanggeusna langit ditiup ku malaikat Israfil dur ambalaya, bumi ditiup ku malaikat Israfil dur ambalaya, bea kabeh sangge iza zulzilatil ardu zilzalaha akhrajatil ardu azqalaha. Beres kiamat, ditiup malaikat di sepil, sat rata bumi. Didinya ditugaskan niup cai mani, hujan cai mani. Hujan cai mani kalaluarlah di kuburan masing-masing, rentul sakuma kostoge. Tek, cal, cal, cal, cal. Didinya malaikat Jibril anu pangheulana ku Gusti Allah dihudangkeun. Pangheulana mah Kangjeng Nabi di Madinah. Kemudian malaikat Jibril cerik. Kapan ieu ku malaikat Israfil kunaon ieu Jibril? Jibril kumaha ka cerik sagala? Muhammad di mana ieu Muhammad? Pasti kaula ditanyakeun ku Gusti Allah, kita ngadatangan Muhammad di mana? Jadi boro-boro manusia malaikat Jibril ge ieu puyengeun. Malaikat Jibril bae rajana malaikat puyengnyana. Tenyaho arah kaler kidul wetan kulon sehingga nanyakeun Muhammad di mana? Emang kunaon nanyakeun Muhammad? Aing pasti ditegor ku Gusti Allah ti tangga datangan Muhammad. Aing kapanggih Muhammad Cikupa. Ah, cak malaikat dibeuh ai dia. Teu butuh aing Muhammad dia mah. Masya Allah. Nah kitulah nemantaknya lah sujud malaikat Jibril. Gusti minta petunjuk abdi. Memeh ditanya ku Gusti, di mana Muhammad? Cak Gusti Allah udang Jibril deuh di mana aya cahaya berang ningali aya cahaya teh itulah Muhammad datang ka dieu tangkep Kangjeng Nabi kitulah engke bakalna urang mah cel digiring ka mahsyar mahsyar teh Aqsa Masjidil Aqsa teh anu bakal jadi pusat mahsyar di dinya ke bakalna. Urang digiring ke kaditu kabeh ti Cikupa ti Belaraja macam-macam. Ya Allah ya Rabbi. Uluh ngantai. Termasuk si mbak-mbak nu paeh di dieu. Digiring. Kabeh ti unggal negara, kabeh di rata eueuh gunung, eueuh laut, eueuh kebon rata tanah. Rata taneuh teh mata poe ngan sakadar sahasta. Insyaallah. Jelema kabeh digiring. Gusti Allah. Teh meujeunna digiring teh terus ka mahsyar, ka deuleun neraka. Ka deuleun surga ngan make jembatan Shiratal Mustaqim kafir nyaweun bahwa nyana mah bakalna ka neraka. Si Incek, si Engko tah nyaweun jasa si Inci. Nyaweun nyana teh bakal ka neraka. Eta urang Amerika, Yahudi, Yahudi, Inggris, Jerman, Prancis nu kalalapir nyaweun nya bakal ka neraka. Ti mimiti dipimpin ku John Kennedy datang ka kamari. Datang ka kuari ku Obama nyaweun nya engke bakal ka neraka. Nu mentak bahasana nu baheula teu percaya, kuari ngomong kieu. Alluya hasratana ala ma farratna fiha cekapir-kapir teh ya hasrotana ya nida nida teh ya cek ahlina huma ieu gaganti tina adu hartina ngagero ya Zaidu hei Ki Zaid tadi eta tanida ngaranna ka situ teteh walil mudadan nai au kana iya diatur ku ilmu nahwu mah nu mantak aya aturan-aturanana tak ieu mah ngagerok kana rugi manya rugi digerokeun hei rugi ka dieu blon teu coba atuh nu ngagerokeun rugi berarti di dieu teh lain hakiki atuh nidana majazi. Nah, atuh nu dimaksud mah kaduhung jasa ku rugina. Lamun jelema tadi di modalan 100 juta keur leutik baheula sedang leutik henteu gede henteu ukuran di lembur mah segede 100 juta ge gede. Kuari digolangkeun mejejes, mejejes sama mejejes. Ambek kabeh. Modal eueuh, untung eueuh. Nyana teh kieu weduh rugi duh rugi jasa aing dagang aduh aduh aduh aduh aduh teteh teh jeung karena rugi ge aduh aing dagang rugi aduh aduh eta pas kitu teh dagang ieu kerja pertikeun kana dagang eta kapir ge ke kieu teh nepakan ieu aduh aing rugi jasa geus mangkading moal aya harepan balik deui ka dunya. Nepakan tarang kabeh gaduh aing rugi jasa rugi rugi rugi rugi rugi rugi da kapir termasuk lurah nun teu ibadah duh sarua ieuleun nya nah polisi-polisi bangsa camat-camat bupati gubernur kagen nerepakan ieu aduh eta mah geus nepakan tarang berjamaah tinggal Ki Haji nusuk ngaji bae nonton ieu kuna nepakan cenah Noel hepa apa apa kuna nepakan ini kuna nepakan ini cek pejabat ngomong bener tuh sia campur-campur segala ji cek Ki Haji jakulah mah tenang bae jatuh itu sorga jakulah mah geus bolongpong itu lawang ka sorga tinggal nungguan di BAP doang sakedeung deui kula mah geus ngomong sia siapa heula nu ngahina ka aing teh nya anu baheula nindes aing teh sia menteri kan sia menteri nya aing teh minta pertanggungjawaban ka sia sia menteri sosial kan etalah nerepakan iya hasratana duh rugi amat ieu teh banget kaduhung geus bajas deui teteh mun ku urang dibongkar mah ku ahli bayan panjang ieu mah geus bae maksudna mah lantaran ku pohara poharana sibetin nadam pohara jasa kaduhungna sehingga bahasana ge ya hasratana duh rugi ka binabina sidatu taluk sangat pisan nyerina nidana majaz ai hadza awanu ka fahduri duh kuari horeng masak rugian anjeun datang anjeun teh kuari datang rugi jasa. Nu baheula dibere modal umur, baheula dimere modal sehat. Ngadengekeun ceramah-ceramah kiai dina muludan dina rajaban, dina pangajian, televisi jeung radio, surat kabar berbagai media. Nyaho tate pangajak tapi nyana ngabang balerkeun hingga teu percaya. Nyana kuari ah, ya hasratana. Rugi jasa, rugi jasa, rugi jasa. Kapangih nyana jeung MZ engke di ditu. Aduh Pak Kiai sejuta umat. Kenapa? Kenapa? Saya dulu pernah ngedengerin dalam ceramah tapi saya enggak pernah manut. Kenapa begitu? Salah siapa? Saya udah capek kesana kemari saya dakwah kenapa enggak didengerin dan enggak dipakai ya rasain aja deh. Kita MZ itu. Datang di soleh. Duh, cakapir teh kula ngadengekeun kiai baheula teh di ditu tu ceramah tapi kula teh ngahina ka kiai. Bukan soho. Yeuh. Atuh dijang ngadengekeun nya teh make. Atuh rasakeun ku ari. Ki saleh ka mah teh. Aduh. Datang ke Podoli. Je, jadi budak liat ya tu, ayi bayang ada yang kena juta makai matu sangat sebodoh siat tu. Tu dia yang ada yang kini nyata makai tu. Kula makula kakak makakak. Masya Allah. Ngese tadi dia nyata kaduhung jasa man. Minta tolong ka kiai, woi. Lain urusan tu tolong gua rima. Ayi lain agama mah teu bisa. Teu percaya mah teu bisa. Kami mah nulungan sote ka murid. Kami mah nulungan sote ka nu sahaluan. Bisa nulungan sote lamun dibere ku Gusti Allah wewenang untuk nulungan. Pangkatna wali, pangkat solihin, boga murid kakarek diperkenankan untuk nulungan. Ayi kitu mah beda agama tuh teu bisa cek amjad deresin aja deh. Teu bisa. Ngayalah bahasa naya hasratana duh kaduhung jasa rugi anu kabina-bina lantaran alama farotna baheula lalawara piha waktu di dunya teu daek ngadenge kana petuah Kangjeng baheula di zaman Kangjeng. Di zaman sahabat tenggaik ngadengekan mau izoh para sahabat terus pada tabiin gitu kene terus di zaman orang kapir-kapir teda lain tenyahonya hun jasa karena ajakan-ajakan ulama boh kelas internasional seperti ulama-ulama Mekah bahulaya Said Maliki kelas internasional nu datang nate para amir tiunggal negara nu kuari diteruskan ku putrana Said Muhammad kitu keneh nu aya di Maroko kelas internasional kitu keneh Sayyid Khalid nu aya di kitu Irak kitu keneh nu aya di Mesir kelas-kelas dunia anu adu kekuatan argumentasina teh jeung para inohong-inohong kapir kelas dunia deui kurang mah dihandap teh ngan sakadar dakwah muludan rajaban kemudian kitu ala kadarna ngariung-ngariung batur mah depat permasalahan di luhur teh masyaallah. Tuh, ulama-ulama nu kelas internasional Pakistan teh. Kemudian kitu geus puguh ulama-ulama kitu naon ngana Timur Tengah. Eta lahnya lalu ke berantem terus adu argumentasi. Nah, lain teu nyahoan padguari. Nyahoan nu mentak nyana bahasana ya hasratana ala ma farratna fiha. Duh, rugi jasa kaduhung jasa rugi luar biasa. Lantaran lalawara bahula keur di dunia lain teu ngadenge ngadenge ngan ngabang balerkeun deres ngan sakitu mah wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim lain sakadar kaduhung tapi horenganan eta dosa-dosa nu teu percayana eta teh dibentukeun ti tadi panggul ku tonggongna masyaallah. Dosa-dosa kapirnya na, dosa-dosa di jero kapirnya na teh dibentukeun kete tidak dipanggul abeh kanyahoan bahwanya na teh kapir tah eta dosa na. Ya Allah ya Rabbi. Nu mentek urang nyaritakeun dina masalah eta teh aya kecapan kota dajeng sudah kieu cenah ti Kangjeng Nabi annal mu'mina idza kharaja min qabrihi. Sanyanya na jelema mukmin di mana-mana kaluar ti kuburanna istaqbala wasan usaiin suratan bakal menghadap pang bagus-bagus tarupa pang sengit-sengit na wa apa ieu bu pang sengit-sengit narihan ambeuna jol bae aye jelema kasep jasa tur sengit urang kaluar ti kubur teh ka panggih jeung nu kasep jeung nu sengit masyaallah pan nganeuleun nu kasep teh hate lega. Tapi orang lamun neuleuh jelema nu jobed hate teh. Okeus urang neuleuh jelema nu geulis sanajan nyana teu bogohkeun ge ka urang-urang geus senang bae. Tapi coba neuleuh urang berbes nu hideung. Puyeng. Lumantar kamari pangalaman keur ka Irak jeung ka Iran sanajan kurang dahar lantaran kapanggih jeung roti teas anu haseum teh. Teu karasaeun ku jamaah sebab neuleuh gadisna gareulis. Geus lapar ge teu karasa sebab neuleuh pipina putih lain, hideung lae beureum lain. Aduh, semukoneng teh. Irungna mararancung bulu matana bararentik teh. Ta eta teh sanajan lapar barang neuleuh nu kos kitu lapar leungit. Masyaallah, masyaallah. Betah di ditu mah. ningali kos kitu nebet hay balik ka Indonesia Gusti nu agungnya paretekel nyara rideng tapi ya itu bangsa Indonesia tung dek sadé nu muji lain urang mah imah keur carita mun dibandingkeun jeung urang luar negeri sebab itu mah bener-bener irung di urang mah kutil. Aduh. Tah. Urang kaluar ti kubur hudang, jol nu kasep ca Kanjeng Nabi sing hadap tengetkeun. Nya kasep nyeseuh. Ngomong nyana fayaqulu. Hal ta'rifuni? Tuhan, wawon teu ka kula. Nanya nyana. Maji, maji, wawon teu ka kula. Ngomongnya da tah kos kitu tah. Pak, pak, mun ustad tad, wawon teu ka. Wawon teu ka saya. Sepatan tama. Wawon teu ka saya. Pan Sunda pan saya panen. Oh teu ka saya. Sepatan tah. Dipeditanya atuh amalna amalnya na ieu tuh. Ji. Payakulu la, kuring bejeut teu wau. Asa teu boga pawau mun kasep ki jeung seungit amat ieu mah. Payakulu ulah kaget ana amaluka as-shalih. Kuring amal anjeun nu saleh. Salat, puasa, zakat, ceria, kabeh tahajud, duha, sodakoh, ngaji, nah ieu dibentukkeun jadi kula. Masya Allah, itu amal kula. Mun geus aya nu kieu bae farkabni, geura numpak ka kula. Geura numpak ka kula, kula nu bakal mawa ka ditu, ka mizan, engke ditimbang ke jeung kula. Ulah sieun cek manehanna, pagotola mah. Geus lila pisan rok batuka. Kula teh panumpakan anjeun keur di dunia teh maneh asat ka tumpakan kukula pan eta subuh sakitu tiris lagi pan terus bae ditumpakan kukula pan maneh daek bae peuting teh peuting teh peuting tahajud teh dihudangkeun teh eta maneh daek bae sarua jeung ditumpakan kukula cak amal teh atah eta ngaluarkeun duit teh beurat jasa jang ka masjid pan eta sarua jeung ditumpakan kukula baheula kula numpakan anjeun jadilah kula jadi bagus kuari anjeun geura tumpak ka kula. Ya Allah ya Rabbi, nikmat jasa urang lamun dikitukeun. Gusti neulah. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an balaku, naon kitu ngaranna dawuhan Allah, yauma yauma nasrul muttaqin ilar rahmani wafda. Besi kurang jelas ayat dina Al-Qur'an mengenai carita anu tadi teh dijelaskeun ku Gusti Allah. Dina poean kaula nu agung ngagiring kenal mutakina ka para mutakin ka beila rohmani diharapkeun ka pangeran wafda maka tutumpakan amal masya Allah nu mantak geura siap-siap kuari jieun tutumpakan amal urang nu bagus tunduh saeutik mah paksakeun ku urang berjamaah salat paksakeun kumaha nu geus karolot baja geus teu boga pagawean. Maghrib teh setengah genep geus aya di musala mantep. Biasa ieu mah kasep jasa bakal nentang di akhirat. Lamun nu tinggaleun rada jore moal salam teh. Ih, ya Allah ya Rabbi. Ieu lain ucapan ula, lain ucapan sasa. Ucapan Gusti Allah nu diterjemahkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumpang meungpeung urang dibere modal, bagusan kendaraan urang jaga di akhirat. Salatna nu rapi tur anu khusu eta hese jasa cenah ki khusu kumaha teh khusu-khusu mah manteng ka Gusti Allah ulah boga pikiranan buku inget bae cenah ka sekupi piceun sekupina beuki parah tuh dipiceun mah benerna emang siang mah tai terus salat rapi puasa zakat kabeh haji mun urang geus nisab di samping eta jariah-jariah terus korban kabeh sedekah fakir miskin dan bakal dibentukeun makin loba urang sedekah makin loba urang beramal makin kasep jeung makin seungit kanya hoanang ke di akhirat urang narumpakan kendaraan eta masyaallah aya babaturan utang ji jore amat sama kendaraan. Kalau bawa omong mah menggulang jore subuh tinggalin melulu incelang incelang naik mah naikkan pincelang pan urang kuari ge yang boga mobil pang bagusna mun bisa mah Lexus mun bisa mah kitu bibin mun bisa mah Alphard kuabeh di dunia teh eta lantaran boga fasilitas anu luar biasa beda ngagejlugna beda AC-na beda pan urang mah aya di AC panas di AC salah tadi AC salah. Eta lawang na ge lawang na beda ngagebrug na teh. Ngagebrug na beda. Lamun mobil bagus mah pan lamun digebrugan teh lawang gableg. Aduh masyaallah. Lamun mobil jore mah beda atuh. Lain gableg sama goblok. Beda ngagebrug na. Aduh, masya Allah, kan beda. Sorak, dia sorak, sorak lawang mobil dia beda. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ya di akhirat ya, di akhirat ni. Ya Allah, lamun kendaraan orang bagus, mantap, nikmat jasa. Oi, orang yang kikiran dia mantap jasa. Aik, siap, gus kata tuhlah. Orang mantap jasa. Tab, kemana? Allah, sesulat tab tab. Dah, gua gus mantap jasa gus. Tinggalin bangsa RT mah komo alah tamati belebes RT mah teh hayu pada teh kendaraan teh bisa lembang emang kulaan kitu pan bisa teh bisa lembang duit rakyat teh disetorkeun ka urang macet macet kendaraan ayangan macet kempes aduh Gusti Allah nu agung ilah urang keur nyaritakeun dimensi akhirat seperti eta. Kemudian kafir kuari wa amal kafiru fayastaqbiluhu akbahu syai'in suratan wa antan hurian kafir mah begitu hudang di kubur madeplah kamanehanna rupa nu pangjare-jare na rupa tur pang bau-bauna nyajure rupana hideung buukna geus lain buuk tamah sakumaha kawat. Mata nam molotot ciluh sebuah gede kiu. Haju leho nak gude jasa. Di samping leho deh iya ngacai baik. Dicelige keluar nyaho ngarana pohon kula itu. Nyocongnya naon-naon. Walang nyaborok luar biasa sebuah buka cinta. Nyacore nyabok. Ya Allah, nyana ngomong bayar kuliah dari pun kok kenal nggak sama saya? Bayar kuliah, kapan gua kenal sama yang gituan? Masa gua kenal sama yang begitu? Pura-pura kagak kenal. Anak maluka. Ini saya kan amal kamu, pekerjaan kamu dulu waktu di dunia nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Tuhan Allah, nggak percaya sama Muhammad ini, gua dibuktiin kayak gini. Terus kamu kan terus main judi, terus mabok, terus main hotel. Ini bentuknya kayak gini nih. Ini amal lu. Ngapain lu aku salah? Gak bisa sono-sono. Ceknya nah ini mah gua mah mau terus aja. Sama kamu bebarengan ke sono. Iya tuh gua nanti takut. Ya takut kagak takut. Udah kita bareng-bareng aja ke neraka. Yuh, cek kapir teh kok jadi kie ye. Aduh, ayo. Nah, cek ada amal teh. Tuhanlah maroka betani. Di dunia mana hingga kebal jasa numpakan kaulah bahala di dunia. Nah, kuari mafana ayo. Kabuka. Kuari, ayo bakal numpakan siap. Ayo orang manumpakan amal, ari kapir mah ditumpakan ku amal. Jadi amal kapirna, amal musikna, amal wasiat di jauh kakak piranana nombek kanyana iyalah ayatna wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim di sampingnya nele pemandangan neraka nu bakal kumanehanana di ancuruban nele nyana pemandangan sorga anu jauh bakal asup ka sorga tinggal kaduhung lain sakadar kaduhung wahum yahmiluna awzarahum nyana tea ngakep amal di tonggong na masya Allah geus kanyahoan jelema kafir tea kanyahoan lantaran nyana ditumpakan ku amal na urang ge jelema mukmin teh bakal ditumpakan sarua bae ku amal permaksiatan urang jelema nu kuari korupsi bakal ditumpakan ku korupsina jelema nu kuari maling bakal ditumpakan ku harta nu kumanehna dipalingna pancak Kangjeng Nabi saha jelema anu maling taneh sajeung kalbe pan eta bakal numpakan kanyana datang ka tujuh lapis ka handap tujuh lapis si udang kan kita di panggul tak siapa hela nyeser teh sajengkal bahela teh tak panggul kanyahoan ya Allah ya Rabbi mentak sing hararade mumpung urang kuari boga modal hirup jang tobat ka Gusti Allah besi aya harta-harta batur bikin baik lantaran engke mah titah dipanggul ku urang titah dipanggul masya Allah maling sanajan segede sieur bakal titah dipanggul di babawa ku urang Gusti Allah lagu mentak sing hade mentak ala sa'ama wazirin ala ing panggoreng-goreng dosa nu dipapanggul ku manehanana goreng jasa tamah kuari urang mun manggul kurupuk di tukang bagus kuari urang lamun manggul rambutan di tukang dibawa ka imah bagus kuari urang lamun manggul gitu lauk dibawa ka imah bunga tapi lamun ku urang nu dipapanggulna barang jore mah atuh meureun nu diimahna ge ngahinakeun ka urang malah musih. Ieu di akhirat nu dipapanggul teh dosa. Atuh geus kanyahoan geus memeh ditimbang ge, memeh ditimbang ku Allah ku malaikat. Atuh geus kanyahoan ku kabehat. Wah, asana ieu mah kieu mendotna ieu. Ieu mah kieu ieu mah mendotna. Kebaturan urang ngaranna Holid, geus mamawa dosa bae. Lid lah mending geus ditimbang, sia mending ngagejebur sorangan bae kana. Ayo guys dipapanggul gitu tuh jadi kurang gitu kuno mandang guys kanyawan wahum yahmiluna auzarahu dipanggul dosa teh kurang masya Allah dumantek pangheula-heulana dina ilmu tariqoh makom teh makom tobat jang ahli tariqoh nu menuju kana hakikat ieu adalah dimimitian ku tobat cara tobatna aya cara tersendiri jang urang ahli syariat ulah eureun-eureun tobat ku Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi dititah tobat urang teh carana istighfar bae mantes salat 3 kali eta jang ahli syariat jang mantes salat tobat tobat anu asli namun urang boga dosa atuh hanterkeun tobat ngaranna mun urang pernah ngomongkeun bebeja kanya namun bakal moal aya fitnah mun aya fitnah beuki tambahan deui ku urang istighfar memeh sare ku urang baca astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi tilu bali atawa maca ayat kursi memeh sare ku Kanjing Nabi geus dibere cara-cara lantaran besi urang keur di jero sare teh langsung dicabut ku Gusti Allah sebab sare eta adalah kembang maot baca heula urang ngala wudu heula sanggeus-sanggeus ngala wudu maca ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim mimitian Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa terus wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum baca meme sare ngan kulantaran tata dina carang ku ari maca di luhur tempat sare kadenge ku pamajikan tahlilan di dieu abong-abong uhriungan teh pamajikan bloon deui. Haji urang eureun deui dikitukeun. Wah, aing meunang ngaji yeuh. Ti Cilongok cenah geuh, cek kiai meme sare maca ayat kursi. Sia mah endahan ngariung di luhur kasur. Barengan, leh, kakarek bae. Teu bae lagi aja tilok. Geus kitu bae pan ngomongna emang geus kitu pamajikan kurang adab bae geus kitu teteh. Ye, tah bejan, baca, baca urang. Bareng jadi dia di tukang yang diarep ayo ilaukum ilahu wa illa ilaha illa war beres baca ayat kursi pamajikan urang mere cai mangga mangga mangga mangga sia ngahina tanaon kae tai di tengah riung cak nyana teh lamun urang teu boga wudu macana jero hate lamun urang boga wudu macana kaluarkeun tapi lamun urang teu boga wudu di jero hate adabna urang sanghek yeung ngala wudu nu bagus mah ngala wudu mah sare teh wudu elah Kanjeng Nabi fatawaddu wudu as-salat wudu sakumaha wudu deuk salat nah urang wudu ieu mah ah moal wudu lantaran geus tunduh jasa geus bae di jero hate cek bae jika kok ngahaneng-haneng gitu kalau bae omong teh ji beser gitu kan gitu baca kurang wa ilah di samping nusok di dongeng-dongeng dia Kanjeng Nabi mah di mana-mana rek syarat teh maca kulhu falak binas tiupkeun ka dia kemudian diusapkeun ka hareup heula beungeut heula sanggeusa beungeut terus kana ka totor ku leungeun macana tilu kali pakulhu palak binas sadik eta teh lain sakadar dijaga ku Gusti Allah tina hewan-hewan jeung sagala rupa pan urang teu nyaho keur sare teh buah-buah sirim asuh buaya sumindal buat teuing aya kalajengking buaya bayongbong leunyai itu mentek bacaan ih ulah aman teuing. Terus komo dikontrakan mah pan tema atuh ngaranna ge kontrakan ieu nu kiih teh anu ngising teh di dinya leunyai ararasuk nah jagaan geunang kos kitu. Beres di samping eta lain sakitu bae horenganan gufirallahu ma taqaddama min dzambi dihampura dosa. Tuh adab-adaban geus cukup ngan urang tinggal makena doang. Makanannya ialah orang istighfaran ye dosa-dosa orang. Lamun hutang mah tapi teu bisa diistighfaran bayar. Utang bayar begitu geus beres sareng geus bayar. Sare istighfar baca salat baca istighfar komo maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma sadduta wa a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika wa abulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah eta lah anu kos kitu mah babacaan kos kitu mah geus kudu di luar kepala. Jadi geus kudu biasa tah mah babacaan kos kitu mah sebab eta mah raja istighfar. Datang ke geus boga anak incu 22 can bisa keneh bae. Masya Allah, Allahumma antar bila ilaha ila anta khalaqtani. Baca nama mesubun urutan kangjeng. Mesubun teh maca eta Allahumma antar bila ilaha ila anta khalaqtani. Boro-boro maca eta buku subuh ge, kurat perot. Kutuk kutuk kutuk kutuk kutuk. Sakumaha deuk perang. Kaderangan deres aya di jero waktu keneh mah. Nah, ialah ayatna ku urang dibaca wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim kafirin-kafirin di samping lain kaduhung doang di samping kaduhung jeung rugi horenganan dosana ti tadi panggul lain kafirin bae dosa-dosa urang engke bakal dipanggul wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim rihim alasa maya zirun panggoreng-goreng nanu dipanggul mah nyaeta dosa kanyahuan ku kabehan duh Gusti wa mahayatun dunya illa ma'ibu wala nyeritakan tadi pedah cekat tertain hiya illa hayatun dunya ulah percaya keomongan Muhammad teh aya kahirupan mah sekadar kahirupan dunia. Kahirupan sabada dunia mah sugan engke di akhirat bakal lahir kaya dijelaskeun ku Gusti Allah. Wa mal hayatud dunya taya kahirupan dunia mah illa laibu walahun kecuali memengan-memengan jeung heureuyan kaulinan-kaulinan doang. Berarti aya kahirupan sabada dunia di mana atuh lamun dunia ngan saukur lahun walaibun laibun walahun berarti aya kahirupan akhirat sumuhun waladdarul akhirat khairul lilladzina yattaqun yakin nyata jelas desa akhirat mah desa nu akhir yakni surga khairul lilladzina yattaqun eta leuwih bagus ka jelema nu sararieun kana syirik anu ngajaga pamusyrikan-pamusyrikan nu ngajaga dosa-dosa ngabersihan diri lantaran inget nyana bakal kapanggih jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nu mentak dijelaskeun di dieu aya dua kahirupan aya kahirupan dunia aya kahirupan akhirat. Hakikatna kahirupan dunia mah dijelaskeun ku Gusti Allah wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun teu aya kahirupan dunia mah kecuali ngan sakadar heureuyan hungkul jeung memengan kaulinan aya anu sok resep ulinan mah kapan budak leutik mah meuli mobilan mun boga duit mun teu boga duit atuh eta jeruk cangkang jeruk dijieun. Nah, jadi jen mau mobilan, sapoe, dua poe, tilu poe, kunyana kene dibalangkeun. Eta budak leutik ngaran. Heureuyan, tah heureuyan teh percis kos budak leutik geus urang teh lamun ngagunakeun dunia lain dipake akhirat, eta teh sarua jeung budak leutik keur nyoo cocoa. Aya ustad hayang meuli Avanza eta teh ustad orok. Aya kiai hayang ganti mobil kiai orok. Sasapihan lah. Oh, moh tama rakyat mah yang ganti itu. Eta nu kos kitu adalah jelema nyaruaan ka budak leutik keur lalagaan heureuyan. Kok bisa kajahuan lalagaan jeung heureuyan? Lantaran engke bakal kaduh ngesakeudeung jasa dibandingkeun jeung kahirupan akhirat. Di dunia teh mungkin ngan sakadar 20 tahun atawa 50 tahun atawa 80 tahun mayoritas 63 tahun carang nu datang ka 100 tahun keur digedekeun 100 tahun paeh nyana eta teh nyana ngan sakadar ngaheureuyan dunia heureuyan lalagaan jeung dunia naon nu batak disebut lalagaan jeung heureuyan dibandingkeun jeung kahirupan akhirat anu abadil abad anu lilana lawasing lawas eta teh anu 100 tahun eueuna naon sakumaha budak leutik nyonyo omo mobilan nyonyo ka kapalan nyonyo obo bonekaan sapoe dua poe tilu poe saminggu dua minggu blang kos kitu persis atawa anu dimaksud ku labun teh yeuh adalah ngalaksanakeun maksiat nu disebut ku lahun teh ninggalkeun taat. Jadi tafsiran-tafsiran labun walahun teh di samping cara nu tadi singkat na jeung simpulna oge aya anu nyaritakeun labun teh ngalaksanakeun maksiat. Lamun urang keur cicing di imah, ai praktea di lapangan aya dangdut. Neh. Baheula mah Elvi Sukaesih Rita. Kabeula dieuna mah Evie Tamala. Kabeula dieuna mah Ting Ting. Aju ayah teteh di mana di lapangan urang lulu mayanan teteh nele orkes eta urang keur labun ngaranna urang keur labun ngaranna aju urang rekreasi atuh ka Jakarta terus ka Ancol terus ka Taman Mini narana keur labun lamun teu boga niat nu lain eta labun hartina ngalaksanakeun maksiat ngaranna labun. Urang keur cicing bae jol bae babaturan urang karesalnya heuh yo di kitu aya caturan di urang main catur labun ngaranna datang desa urang neuleukeun bae hakan ku sia kuda mun dihakan sia ku kuda teh kuaing dibere duit hakan teh ku kuda atau kuda na hakan atawa cak musuhna lamun sia bisa ngadahar kuda bere duit kuaing sok hebrak bisa aya patih ka dieu. Tuh diakan. Hakan aing mah lain ku patih teuri ku sial. Sial-sial, teu sial nu sial. Gelut atuh emang main mah gelut labun ngaran. Labun teh. Terjol babaturanana tiluan aya di opatan. Lah, usulah main catur, mendingan main remi bae yeuh. Remi. Cek. Weh, as timbul. Eta tolol ta labun teh teu geus kitu ngaranna labun. Keur meujeunna rame-rame main remi, tol enek sekupi titit. Lampung liwat. Coba tanyakeun di mana kontrakanana. Mbak-mbak sini, ada apa? Kontrakannya di situ, Pak Haji itu penggolan situ. Udah lama sih baru sebulan. Paing aing karak neuleu. Boleh saya ke sono? Tuh enggak apa-apa ke sono. Nomor HP-nya berapa sih? Labun teh. Ikeur cerita labun aing mah yeuh goblok. Lalagaan heula labun yeuh. Keur labun eta labun kelas teri teh mah kos kitu. Labun kelas teri, kuari kelas bupati. Labunna kelas bupati kuari mah Singapura. Di Inggris kan aing jadi Singapura. Aing orang Inggris mah tilok Singapura Singapura nyebutna. Ah, berangkat ke Singapura heureuyan bupati teteh balik ti ditu nyana geus SMS pulang saya nanti bakalnya hari Kamis berarti nanti Minggu saya bisa apa namanya golep udah enggak usah jauh-jauh di situ aja di Kedaton ya main golepnya atau di sana di mana tuh di apa namanya di Kelapa Gading udah beres di situ enggak apa-apa lah enggak usah ngantor nanti terus ke Bekasi di sono tah eta lumayan tah kelas menengah ta. Kelas menengah, tak labun, tak kos gitu, tak labun. Ya tak labun, tak kelas kos gitu. Siapa mualnya, oh kena main golep. Main golep kumaha emang. Main gatrik palingnya siapa. Gak semua main gatrik, kuari gak semua main gatrik. Paling jago gobang. Nah, itu permainan-permainan. Si itu teh labun dah. Wah, lamun kelas anu luhur mah masyaallah. Di samping selundupan-selundupan narkotik. Di luar negeri masuk Indonesia, di Indonesia masuk luar negeri. Lantaran di Indonesia mah produktif masalah ganja Aceh teh. Produktif jasa ganja teh kayaan di Indonesia mah tuh di Kalimantan, di Aceh dan lain sebagainya. Eta teh lamun henteu dikirim ka luar negeri rugi jasa. Aya pemainna teh labun teh. Labun kelas tinggi. Geus urusan-urusan bangsa dongdotna ge dongdotna. Jang kelas handap mah ngampar tuh di ditu tuh. Di mana? Sebutkeun atuh Gus ya. Cek nyaho aing teh nyaho meureun. Tah di kawasan ge lumayan. 50.000 eta teh ya. Lamun hutang mun kontan cukup 20.000. Malah mah anu tadi dade kontan teh dibayar, diudag-udag. Eh, kamu punya utang belum bayar. Mbak, belum bayar apa? Atau ini katanya kemarin resi ada keisiin nyebutnya kendaraan dipakai saja lah belum dibayar kendaraan apa udah banyak kejangan banyak om kita kelas 20.000 kelas 50.000 terus naik ke kelas 500.000 kelas 1.000.000 naik deui baheula buh lamun ku urang dicaritakeun kelas internasional aya bintang film ternama di dunia. Wah, eta mah geus cantikna luar biasa, mahalna luar biasa. Saha coba nu nya? Broxail. Bintang film ternama dunia nu pernah membintangi film anu luar biasa bernama Broxail kelahiran Amerika Serikat paduan dan Perancis. Nyana kegadisanana teh eta teh harga sakapaleun. Hanya satu malam kegadisannya direnggut nyana bisa beli kapal Broxail, masya Allah. Tuh emang kumaha gitu kelas dunia. Atau sih mah kelas 20.000. Mal bisa nyampe. Iyalah lamun urang nyaritakeun labun-labun dunia berbagai-bagai kelas keur nyaritakeun labun maksiat. Ai lahun kumaha? Lahun mah kieu. Dunia aya di urang tapi teu digunakeun. Lahun ngaranna. Urang keur dieuk di hareupeun ieu mah. Waalaikumsalam. Saha eta? RT-nya? Heeh, naon? Iya. Jariah masjid. Persaban. Lahun ngaranna teh. Abé ka nyaoan ieu, abé ka harti ngahartikeun labun jeung lahunna bener teu? Heh, lamun tarifna panjang ngan dihartikeun ku bahasa urang bae aja sia urang ketos. Abé babari. Ai kiai mah geus nyaoan tarif-tarifna. Ieu mah jang urang lembur abeh ka nyaoan. Pan dunya si labun walahun ta cara tadi tangah hartikeunana. Labun berbagai kelas maksiat lahun mah lahun anti. Jadi berarti nyegah kana ibadah. Andai kata jariah nyana teu daek lahun dunia aya di leungeun nyana teu digunakeun bakal jadi siksa. Bakal jadi siksa. Aya nu keur ngabangun majlis salim dunia aya di leungeun nyana tapi nyana persaban bae lahun ngaranna bakal jadi siksa. Aya jelema ini kabangun pondok pesantren murni pondok pesantrenna bener-bener ibadah ka Gusti Allah. Haju menta bantuan ka nyana nyana henteu lahun ngaranna nahan kana kahadean. Aya batur nundeuk perang kumanehna teh dimodalan. Aya pakir miskin kelaparan nyana padahal boga nyana henteu daek mengulurkan tangan eta ngaranna lahun nu kos kitu ngaranna. Atawa nyana teh sehat walafiat tapi teu daek salat lahun ngaranna. Nyana teh padahal mah teu tunduh teu naon ti peuting hudang tapi teu tahajud lahun ngaranna. Nyegah ngalaksanakeun ibadah nu kitu ngaranna lahun, ngalaksanakeun maksiat nu kitu ngaranna labun. Babari kan. Tah mayoritas teh ya kos kitu nu mantak dijelaskeun ku Al-Qur'an. Wa mal hayatud dunya illa laibu walahun. Kuari mah asal ngadenge ayat eta nyaho tah. Nyaho tah. Ki Haji teh, oh dunia mah kos kitu horenganan tah. Anu menta jariah, ajun teh dibere bari nyekelan janggot teh kos kitu. Eta nu kitu ngaranna lahun tah. Jol bae aya. Waalaikumsalam Pak Haji jariah ye. Moal wakah heulanan. Pan nyaho pan moal wakah blon teh Ki Haji. Nah ieu 99% Ki Haji blon ye kabeh ge. Nyaho tapi teu ngalaksanakeun jadi lahun kabehan teh mandak wa mal hayatud dunya illa laibu walaupun dijelaskan emang kos gitu, tapi ayat dunia anuntila ibun walahun mana? Wa amma ta'atu wa mayyainu alaiha fa min umuril akhirat. Dunia nu dipake ta'at, dunia dipake nulungan karena ta'at, eta adalah termasuk umuril akhirat. Urang lumayan ye usaha teh maju, aya pembangunan masjid, menta ka urang atau urang lah langsung nyodorkeun tah 100 juta, tah 500 juta, tah 1 miliar. Eta mah dunia lain labun walahun, eta mah umuril akhirat. Abe jelas ye kurang, henteu jadi dun, henteu jadi, henteu jadi lanat sama dunia. Kurang aya ye jawab bae asalamualaikum sama baji. Kurang baji mah musa maju ye. Atuh nanaon anuleun usaha aing. Wah, memehna geus ngajawab geus kitu. Hareudang aing mah. Henteu kieu teh alhamdulillah, henteu kitu. Ieu mah lain pan. Atuh naon-naonan sih ya? Mangke jeung naliti usaha aing, usaha-usaha aing. Geus basi pelit ye kieu anu geus kieu. Asal ngomong lain gitu, Pak Ji. Kula iya, boga budak, eta non garang-garang ngara raja di maya merenti lupuluhan mah butuh tempat. Ya tuh sia-sia nu magahan ngaji. Kunaon make jeung kaing sagala. Eta lahun tetena mas. Tapi lamun kieu mah. Haji, budak aya nu ngara raja di mah 50 mah tentu bogaan tempat, mah teu rombeng bae gede angin bocor. Hayang rada bagus. Ye, sia de kabangun. Heeh, saya gambarna. Nyencan, ayo kira gambar we. Aduh, emang blon itu nusugi, itu blon. Kos gitu, dia nggak gambar we, kabar lain kipan nusugi mah. Oke, tenang we, kayak kumang haji dipanggambarkan. Kayak lamun gak setuju kakarak, atau lamun dirinya boga, babaturan tukang gambar. Gambarkan aja gegeran kumang haji kadeh. Ini sebulan nyawana-nawan lah, siapa mah gaan maju besing, tentram. Nyah. Tah guys, bener aya gambarna. Iki satuju teh atuh menangnya anak geus satuju bae. Asal leutik teuing ieu mah ieu. Leutik teuing sapira 5 kamar. Cek Abah Haji mah nyieun 3 tingkat engke kontrakeun. Sakit aja blon. Teh serius ieu mah. Nah, ieu akur gambarna, akur. Guys, sia mah ulah nyaon-naon pagahan ngaji. Ieu mah kumang haji bae dibangun ke tukangna ge tukangna geus aya tim ngaji. Sia mah geus tarima beres bae. Eta mah taat ngaranna umuril akhirat tama dunya. Masyaallah, tah ieu keur carita lain labun lain lawun. Akhirat di mana nyokotna? Apan cakang jeung Nabi? Ad-dunya malaunatun. Dunia terlanat. Malaun man piha. Dilanat jelema nu aya di dunya na ge. Dunia na dilanat jelema nu aya di dunia na terlanat. Illa man zakarallah, kecuali jelema nu zikir ka Allah. Hiji dunia jelema teh tapi zikir ka Allah eta mah lain laknat. Wa ada jeung anu ngalaksanakeun kana amanat-amanat Allah eta mah dunia nu dipake ngalaksanakeun amanat Allah eta mah sanajan bentukna dunia lain malunun tama akhirat tama nu kos kitu mangaran. Nomor katiru wal alim wal muta'allim nu ngajar jeung nu ngadengekeunana dunia tateh. Lamun nu dibahasna eta adalah agama, nu ngajar jeung nu ngadengekeunana yakne guru jeung muridna, lain dunia labun walahun tama akhirat tama. Jadi geus dijelaskeun ku Kanjeng Nabi, ad-dunya mal'unatun, dunya talanat, mal'unun man fiha, kecuali tilu perkara. Hiji jelema nu dzikir ka Allah, dunia tapi akhirat tama pibuktieunan. Kadua, ngalaksanakeun amanat Allah, boga harta digunakeun pake perang, digunakeun pake lillahi kalimatillah, masjid pondok pesantren majlis taklim, eta mah sanajan bentukna dunia umuril akhirat. Nomor katilu, al-alim wal muta'allim, nu ngaji jeung nu ngadengekeunana sanajan dunia eta tetep bae akhirat. Tuh nu mantak wa mal hayatud dunya illa laibu walahun, kecuali tilu perkara. Geus engke nalika maotna ge jelema anu tilu perkara eta mah hiji nu zikir ka Allah, nu inget ka Allah, ya salat ya zakat ibadah lah. Nomor kadua ngalaksanakeun parentah-parentah melalui dunia. Nomor katilu nu ngaji jeung nu ngadengekeunana eta mah ketika sakaratil maotna dideuleukeun sorga, dideuleukeun neraka, dideuleukeun sorga, dideuleukeun neraka, eureun-eureunna di sorga, bahkan dirina teh sieuneun kana paé. Numantak wani perang ya tesian ka paeh, lantaran paeh sorga. Numantak diibah wani ka dieu, ya tatea keur hayang paeh. Cajan tu cedek kiai. Ingat apa eh minimal lah babak kelar gitu sampai minimal kan kos gitu. Kamari perekan 2 minggu teh apan atuh dipake ngalancong mah lu lupa. Macem-macem atuh lah ngaji henteu cenah maning urang ka ditu bae ka karang bolong. Henteu loloban mah mampu ku kesel cenah ieu teh ngaji. Emang kunaon gitu rindu ka tukang uduk tolol tuh. Hayu ka aing rindu ka tukang uduk rindu. Hakikatna dunia wa mal hayatu dunya illa laibu walahun loba tafsiran labun walahun kukula geus disundakeun tadi nu paling babari tadi labun mah ngalaksanakeun maksiat lahun mah nahan tina ibadah abeh ngeunaheun ke kapanggih bae urang jeung ayat eta oh iya iya geus lamun aya urang nu menta jariah urang lah henteu urang keur lahun dunia aya teu digunakeun lahun eta nu bakal jadi siksa. Nu bakal jadi siksa selantaran akhiratna lain labun walahun. Urang dunia loba tapi digunakan pakai akhirat teu jadi labun walahun. Eueuh, akhirat labun walabun. Lantaran cak Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aing teu pati ngadamel ka jin jeung manusia kecuali kudu ibadah ka aing. Berarti nu dipake ibadah mah teu kaasukeun labun walahun. Aing teu semata-mata nyieun manusia jang labun walahun kecuali naon kecuali jelema nu poho ka aing tah nu poho ka Allah dirina poho ka Allah labun walahun dunia dipake poho ka Allah labun walahun urang kuari mah meuli mobil bus tatangga kabeh ngoromong bu meuli bus tapi barang urang kanyahoan ku tatangga bus ieu jarah yuk ka dieu ka bus ieu naek ka Banten gratis mae minggu yuk urang ngaji gratis. Besin deuk ka mana ieu pake bae mobil gratis. Eta mah henteu labun walahu. Malah cek tatanggana mudah-mudahan Ki Haji ka beuli mobil deui. Ongkonan beung ngeunaheun jasa aya mobil nya nu mah. Ka mama mana ge gratis, Bang. Anu miskin ngarasakeun kasugihan batur eta teh di dunia bae di dunia geus kangeunahan jang pakir miskin ieu di akhiratna moal henteu. Moal henteu salamet lantaran di dunia na bae geus di kenaon kitu didoakeun. Jelema sugih kemudian kapalingan mobilna tatanggana ngadenge leungit mobil hadege. Berarti teu beres anu sugih. Tinggal kitu bae babari jasa. Asal tatangga hadege bae teu beres berarti. Lamun kieu mah Pak Haji leungit mobil. Mobil nu mana? Mobil anu kijang teh nu sok dipake ngaji teh nu kula sok miluh, masyaallah. Kadang yang kuno pelah di itu Pak Haji lengit mobil lu mana nu pernah kanterkan pemajikan kula ke rumah sakit waktu ngalahir teh masya Allah Pak Haji lengit mobil lu mana anu pernah dibawa ke Banten teh masya Allah kabeh nggak masalah mudah-mudahan melah Ki Haji sanajan lengit gengke ku Allah dibayar deui dibere deui diganti deui tuh eta tinggal dengekeun tatangga bae tinggal deui eta teh utusan Allah lamun di dunia da kos kitu di akhirat teh engke bakal kos kitu lamun di dunia dipake kadedo di akhirat teh pasti Ki Haji anu kunaon muriang Ki Haji anu ngabangunkeun pondok teh masyaallah urang laya diu tuh kan gitu Ki Haji anu muriang unung Ki Haji nu mana anu baheula urang menta jadi hati dibere teh hadege tek modar modarna ge ngageleger. Geus cimah ulah anu disalahkeun dengekeun tatangga bae. Dengekeun tatangga bae. Nah yeuh hakikatna dunia mah wa mal hayatud dunya illa laib wa lahwun. Ai akhirat wal darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Yakin ari akhirat mah desa akhirat teh nya surga. Eta leuwih bagus ka jelema anu ngajaga kana syirik afala taqilun. Hei kafir afala yaqilun bisa taqilun bisa yaqilun mun taqilun itob ka urang kabehan apakah maneh teu malalikir atawa kafir apakah eta kalalapir teh teu malalikir teu ngarti cing ngarti atuh ka dituna payuminun arariman endahan teu ngalalarti padahal mah waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun, yakin desa akhirat leuwih bagus ka jelema anu takwa anu ngajagaan syirik manehanna bakal akhirat. Kok bisa leuwih bagus tibatan dunia? Lantaran di akhirat maka nikmatan anu hakiki eueuh teungeunah di surga mah sengit beneran, bagus beneran, geulis beneran. Kaya pacek cok di surga mah jeung deui, makin hari makin nikmat, makin hari makin lazat, makin hari makin beda. Perhari-perharina kanimatan makin tambah, makin tambah. Nu mantak urang ibadah sing teger lantaran inget kana waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun jelema anu yattaqun, dijadikan jelema anu ibadah, sehingga orang di akhirat diasupkan ke surga Allah babarengan jeung para nabi, khususna kanjeung nabi urang, jeung para wali-wali Allah nu urang dicintai, jeung para guru-guru urang nu nuduhkeun ka urang kana jalan akhirat. Amin ya robbal wallahu a'lam.